Bocah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan liga, daripada naik darah, kuputuskan saja paling cepat untuk saja. Kutuskan sejak tali